Ros FM Jakarta. Mengapa berteriak? Suatu sore sang ibu mengajak jalan-jalan anak lelakinya yang masih remaja. Di sebuah ujung gang, mereka melihat dua orang ibu-ibu yang sedang bertengkar hebat. Dan salah satu dari ibu-ibu itu berkata dengan keras dan sambil berteriak. Melihat kejadian itu, sang ibu bertanya kepada anaknya, "Mengapa ketika seorang sedang marah, ia akan berbicara dengan kuat atau berteriak?" Setelah berpikir agak lama, si anak lalu menjawab, "Karena pada saat seperti itu, ia telah kehilangan kesabarannya." Tapi sang ibu bertanya lagi, "Bukankah lawan bicaranya berada di dekatnya? Mengapa dia harus berteriak? Apakah ia tidak dapat berbicara dengan halus?" Lagi-lagi si anak mencoba memberikan jawaban yang menurutnya benar. Namun jawaban itu tetap saja tidak memuaskan. Lalu sang ibu kembali berkata, "Ketika dua orang sedang dalam situasi kemarahan, jarak antara kedua hati mereka amatlah jauh, walau secara fisik mereka begitu dekat. Karena itu, untuk mencapai jarak yang demikian, mereka harus berteriak." Sang ibu masih melanjutkan, "Sebaliknya, apa yang terjadi ketika dua orang sedang jatuh cinta? Mereka tidak hanya berteriak, namun ketika mereka berbicara, suara yang keluar dari mulut mereka begitu halus dan nyaris tak terdengar. Bahkan sehalus apapun, keduanya bisa mendengarkannya dengan begitu jelas. Mengapa demikian?" Sang ibu bertanya sambil menatap wajah anaknya yang nampaknya sedang kebingungan. "Karena hati mereka begitu dekat, hati mereka tak berjarak. Pada akhirnya sepatah kata pun tak perlu diucapkan. Bahkan sebuah pandangan mata saja amatlah cukup membuat mereka memahami apa yang ingin mereka sampaikan." Sang ibu masih melanjutkan lagi, "Dan ketika kamu sedang dilanda kemarahan, janganlah hatimu menciptakan jarak. Terlebih lagi, hendaknya kamu tidak mengucapkan kata-kata yang dapat mendatangkan jarak di antara kamu. Mungkin di saat seperti itu, tak mengucapkan kata-kata adalah merupakan cara yang bijaksana. Karena waktulah yang akan memperbaiki semuanya." Demikian inspirasi dan motivasi yang ditulis oleh Tri Manto, Ketua Umum Forum Lingkar Pena Depok. Kerjasama 95,5 RAS FM dan Forum Lingkar Pena. Saya Dimas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.